panjat patungan kota idaman, kota kecil sejuta kenangan. Di sanalah aku dilahirkan dan di sana juga aku dibesarkan. Panjat patungan kota pokok impian, setiap sudutnya mengandung kenangan. Di hatiku selalu ada tempat untuk panjat patungan, kota yang selalu ku ingat. Masa kecilku bermain di jalan, berlari-lari tertawa tanpa beban. Di kota kecil yang penuh kehangatan, panjat patungan tak pernah terlupakan. Panjat patungan tetap penuh impian, setiap sudutnya mengandung kenangan. Di hatiku selalu ada tempat untuk panjat patungan, kota yang selalu ku ingat. Aku ingin jadi wali kota untuk kota tercinta, membawa perubahan dengan cinta dan asa, mengukir sejarah baru di tanah yang ku damba. Panjat patungan kota yang selalu ku puja, dari pasar hingga ke sekolah, setiap sudut kota penuh cerita indah. Panjat patungan tempatku bermimpi, menjadi wali kota membawa harapan pasti. Panjat patungan kota penuh impian, setiap sudutnya mengandung kenangan. Selalu